lahir kembali, pasti ku pilih menjadi burung camar di langit, terbang jauh menghindari campur tangan manusia yang syarat dengan hasrat sendiri. Melayanglah menyentuh awan putih di sana. Apabila ku lelah, seiring langit merah jadi gelap, ku hampiri teman setia di tengah samudra. Cerita hidup yang bersahaja, penuh naif, tanpa ada iri dengki ambisi. Move.